الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد الحمد لله إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا فإن شاء الله تعالى kita lanjutkan. Alhamdulillah, di pertemuan sebelumnya kita telah selesai membaca dari tafsir surat Al-Qalam. Maka insyaallah taala kita akan memasuki tafsir surat yang berikutnya, surat yang baru, yaitu surat Al-Haqqah. Dan surat Al-Haqqah ini adalah yang ketiga dari juz Tabarak, juz 29. Dan dia juga demikian makkiyah, sebagaimana dua surat yang sebelumnya. Kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqah. Mal haqqah wa ma adraka mal haqqah. Al-haqqah adalah sesuatu yang benar-benar akan terjadi. Al-haqqah merupakan salah satu nama di antara nama-nama yaumul qiyamah, hari kiamat. Dan kasratul asma tadullu ala izamih, banyaknya nama itu menunjukkan akan besarnya urusan yang dinamai tersebut. Maka Allah SWT memiliki banyak nama dan semuanya indah, semuanya memiliki kandungan sifat-sifat yang baik. Asmaul Husna, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Karim, Al-Mannan, Al-Fattah, dan seterusnya, menunjukkan agungnya yang dinamai yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad SAW juga juluki memiliki banyak nama, Ahmad, Muhammad, Al-Qafi, Al-Hasyid, Muqaffa, dan seterusnya. Meskipun yang paling masyhur beliau disebut Muhammad. Ini menunjukkan keagungan beliau alaihissalatu wassalam. Dan hari kiamat juga urusannya sangatlah besar, dan ia memiliki banyak nama sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Di antara nama-nama tersebut di kitabnya, di Al-Qur'anul Karim. Jadi ini salah satu namanya. Ya, yaumul kiamat disebut al-qiyamah. Ya, disebut apa istilahnya, yaumul taghabun, disebut yaumul hasyr, disebut yaumul ba'd, disebut yaumul ma'ud, ya, disebut at-tariq, ya, disebut al-qari'ah, ya, wa ma adraka mal qari'ah, itu. Dan di sini disebut al-haqqah. Ya, masing-masing memiliki makna, ya. Dan al-haqqah disebut demikian kata Ibnu Katsir rahimahullah, li'anna fiha yatahaqqaqul wa'du wal wa'id. Karena pada hari kiamat, hanya pada hari kiamatlah akan terwujud yaitu ancaman dan janji yang Allah pernah berikan. Janji al-wa'd, janji-janji baik. Siapa melakukan kebaikan akan mendapatkan kebaikan. Dan al-wa'id, ancaman yang Allah peringatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan al-haqqah, ya, maknanya adalah sesuatu yang akan terjadi. Syekh Sa'di rahimahullah, beliau menyebutkan al-haqqah min asma'i yaumil qiyamah. Al-haqqah termasuk dari nama-nama hari kiamat. Li'annaha tahiqqu wa tanzilu bil khalqi wa tadhharu fiha haqa'iqul umur wa mukhabba'atus sudur. Disebut demikian Al-Haqqah karena memang hari kiamat itu nyata, tahiku, nyata dan pasti akan terjadi, benar-benar akan terjadi, tahiku, benar-benar akan terjadi peristiwanya. Wa tanzilu bil khalqi, dan akan menimpa para makhluk, yang sehingga dunia ini fana, ya. Kullu man 'alayha fan, semua yang ada di muka bumi di dunia akan fana, rusak, hancur, dan terakhir adalah dengan ditegakkan yaumul qiyamah. Wa tadharu fiha haqa'iqul umur, akan nampak pada yaumul qiyamah tersebut banyak hakikat perkara-perkara. Dan apa-apa yang tersembunyi dalam dada, ya, yauma tublas sarair, hari di mana ditampakkan segala macam rahasia. Maka disebut hal-hal tersebut ini ada pada yaumul qiyamah. Dan disebutkan diantara untuk bapak, pada siapa yang ingin dimudahkan urusannya, ditolong oleh Allah, maka adalah dia menolong saudaranya. Barang siapa hendak ditutupi aibnya oleh Allah, maka tutupi aib saudaranya. Barang siapa yang ingin yaitu mendapatkan bantuan dan ampunan, maka adalah dia mengampuni dan berikan bantuan. Al-jaza' min jinsil amal, dan balasan sesuai dengan amalan. Fa'azzama Allah Ta'ala sya'naha wa fakhamahu bima karrarahu min qawlihi al-haqqah mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun membesarkan urusan yaumul qiyamah ini. Wa fakhamahu, ya Allah jadikan ya gede, Allah jadikan besar urusannya. Dengan apa yang Allah ulang-ulangi dari firman Allah ini, al-haqqah. Diulangi lagi, mal-haqqah, tahukah kalian apa itu al-haqqah? Wa ma adraka mal-haqqah, dan tahukah engkau apa itu al-haqqah? Jadi Allah ulang-ulangi, al-haqqah, sesuatu yang pasti terjadi. Mal-haqqah, apa itu al-haqqah yang pasti akan terjadi? Wa ma adraka mal-haqqah, dan tahukah engkau apa itu al-haqqah yang pasti terjadi? Ini semua Allah ulang-ulang ada dalam bentuk dengan maksud untuk mengagungkan azzamahu ta'ala sya'naha, untuk Allah menunjukkan besarnya huru-hara kejadian peristiwa yaumul qiyamah. Fa inna laha sya'nan 'aziman wa haulan jasiman, maka sesungguhnya yaumul qiyamah itu memiliki urusan yang besar, haulan, huru-hara yang jasiman, yang dahsyat, ya. Wa min azamatiha, dan termasuk urusan besar hari kiamat, annallaha ahlakal umamal mukadzibah biha bil azabil ajil. Dan termasuk yang menunjukkan besarnya urusan hari kiamat ini, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di ayat-ayat setelahnya bahwa Allah telah membinasakan umat-umat terdahulu yang mereka mendustakan hari kiamat ini. Ini termasuk yang menunjukkan besarnya urusan hari kiamat. Siapa saja yang mendustakan hari tersebut, ya, akan Allah binasakan. Sebagaimana umat-umat yang terdahulu, yang mereka tidak percaya dan tidak mengimani akan adanya kehidupan setelah mati, tidak percaya dan mengimani adanya yaumul qiyamah. Dan nanti akan Allah sebutkan beberapa dari mereka di ayat-ayat setelahnya. Ini salah satu di antara yang menunjukkan besarnya urusan yaumul qiyamah. Kalau seandainya itu urusan remeh, orang percaya tidak percaya, mungkin tidak terlalu diberikan ancaman atau hukuman berat. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala binasakan mereka semua sampai habis karena tidak mengimani yaumul qiyamah. Ini menunjukkan besarnya urusan yaumul qiyamah dan besarnya akidah muslim, yaitu beriman terhadap hari kiamat Dan itu menjadi salah satu rukun dari rukun-rukun iman, al-iman bil yaumil akhir. Beriman dengan hari akhir, salah satu nama hari kiamat yaumul akhir, yaumul haqqah, yaumul qari'ah dan seterusnya. Dan Allah binasakan umat-umat yang mendustakannya bil adabil ajil, dengan ditimpakan bencana adab yang disegerakan di dunia sebelum di neraka di akhir. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat yang setelahnya, kadzabat samud wa adum bil qari'ah fa amma samud fa uhliku bit taghiyah wa amma adun fa uhliku bi rihin sarsarin atiyah sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fatara alqauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah fahal tara lahum min baqiyah. Tadi disebutkan pula setelahnya Fir'aun, wa ja'a Fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikatu bil qati'ah. Inilah beberapa umat yang telah Allah binasakan, dan diantara urusan mereka, kemungkaran mereka adalah ketidakimanan mereka, pengingkaran mereka terhadap yaumul qiyamah ini. Baik. Syekh Sa'di rahimahullah menyebutkan, "Tsumma dzakara namudzajan min ahwaliha al-maujudah fid dunya al-musyahidah fiha." Maka Allah sebutkan beberapa contoh peristiwa yang dari kondisi-kondisi yang terjadi di dunia yang dapat disaksikan bahkan sebagian pada sisa-sisa puingnya atau bekas-bekas asistensi mereka dahulu di sebagian wilayah Allah sisakan. Wa huwa ma ahallahu minal uqubatil balighah bil umamil atiyah, yaitu apa yang Allah timpakan berupa hukuman-hukuman yang sangat dahsyat yang menimpa umat-umat yang membangkang tersebut. Faqala, maka Allah mengatakan, kadzabat Samud. Samud telah mendustakan, ya. Kadzabat Samud wa 'ad bil qari'ah. Samud, ya, maupun 'ad, mereka telah mendustakan al-qari'ah. Ya, salah satu di antara nama yaumul qiyamah. Mereka telah mendustakan hari kiamat. Ya. Dan disebutkan ada pun Samud, kata Syekh Sa'di rahimahullah, wahum al-qabilatu al-masyurah, mereka adalah nama salah satu kabilah yang terkenal, masyurah, sukanul hijr, yang ada di wilayah al-hijr, ya, kalau sekarang di utara Saudi, ya, sebelah di bagian utara negara bagian Saudi, kerajaan Saudi. Alladzina arsalallahu ilaihim rasulahu salihan alaihi salam, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka seorang rasul utusannya yang bernama Nabi Saleh alaihi salam, yanhahum amma hum alaihi minasyirk, yang mana Rasulullah Saleh tersebut alaihi salam melarang mereka kaumnya dari apa yang ada pada mereka berupa perbuatan syirik. Wa ya'muruhum bitauhid, maka beliau perintahkan mereka untuk mentauhidkan Allah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala semata. Faraddu da'watahu, namun kemudian mereka justru menolak dakwah beliau alaihi salatu wassalam alaihi salam Nabi Saleh. Wakadzabuhu, dan mendustakan beliau, ya, selaku rasul utusan Allah tidak mereka percayai. Wakadzabu ma akhbara bihi min yaumil qiyamah, dan termasuk yang mereka dustakan adalah mereka mendustakan apa yang diberitakan oleh beliau berupa akan terjadinya yaumul qiyamah, tidak mereka percayai. Wahyal qari'ah, dan itulah yang disebut di ayat tadi, ayat keempat, dengan Al-Qari'ah. Kazzabat Tsamudu wa 'Adun bil Qari'ah. Kaum Tsamud maupun kaum 'Ad mereka telah mendustakan Al-Qari'ah. Nama di antara nama-nama hari kiamat. Al-Qari'ah artinya yang mengetuk, ya, ketukan yang sangat keras atau dentuman yang sangat keras, ya. Kalau orang ngetuk pintu, ya, gedor-gedor pintu. Man yaqra'ul bab, siapa yang gedor-gedor pintu? Siapa yang ngetuk-ngetuk pintu? Nah, ini. Dan dari kiamat, planet-planet bertubrukan, ya, terjadi dentuman-dentuman hebat, dan termasuk kerusakan yang menimpa planet bumi yang kita tinggali. Maka salah satu di antara nama-nama yaumul qiyamah adalah Al-Qari'ah. Ya, suatu dentuman, ya, yang sangat keras. Wa hiyal qari'atul lati taqra'ul khalqa bi ahwaliha. Itulah Al-Qari'ah yang mengguncang para makhluk dengan berbagai huru-haranya. Membuat makhluk khususnya manusia, jin sangat terguncang mereka karena kengerian huru-hara yaumul qiyamah tersebut. Wa kadzalika 'ad al-ula. Begitu pula bangsa 'Ad yang pertama. Ya, 'Ad ada dua masa. Ada bangsa kaum 'Ad yang pertama dan ada 'Ad yang kedua. 'Ad al-ula sukanu Hadramaut. Adapun kaum 'Ad yang pertama, mereka adalah orang-orang yang tinggal di Hadramaut, salah satu daerah Yaman di sebelah selatan dan timur atau tenggara, ya, negeri Yaman, ya, dekat di sana Hadramaut. Hina ba'atallahu ilaihim, sebelah selatan Yaman ini ada wilayah di selatan Yaman tersebut namanya Hadramaut. Mereka lah yang tinggal di sana dulu, kaum bangsa 'Ad ini yang pertama. Hina ba'atsallahu ilaihim rasulahu Hudan alaihi salatu wassalam. Dan Allah telah mengutus kepada mereka seorang rasul utusannya, yaitu Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Sebagaimana Allah utus kepada kaum Tsamud, yaitu Nabi Saleh, maka Allah utus pula kepada bangsa 'Ad yang pertama Nabi Hud alaihi salam. Yad'uuhum ila ibadatillahi wahdah. Beliau Nabi Hud alaihi salam mengajak mereka untuk mau menyembah, beribadah kepada Allah semata. Fakadzabuhu, namun mereka juga mendustakannya. Wa ankaru ma akhbara bihi minal ba'thi. Mereka mengingkari apa-apa yang diberitakan oleh Nabi Hud alaihissalam, di antaranya adalah al-ba'ats, akan terjadinya hari kebangkitan. Yaumul ba'ats, al-ba'ats salah satu nama juga dari nama-nama di kiamat. Yaumul akhir, yaumul qiyamah, yaumul hasyr, yaumut taghabun, yaumul ba'ats, yaumul al-qari'ah. Ini semua nama dari nama-nama di kiamat menunjukkan besarnya urusan hari kiamat. Fa'alakallahu at-ta'ifatain bil halakil ajil. Maka Allah pun binasakan kedua suku tersebut, kedua bangsa tersebut, dengan kebinasaan yang disegerakan sebelum, yaitu siksaan di neraka di kehidupan akhirat nantinya. Memberi Allah binasakan, ya, mereka, dihantarkan nyawa-nyawa mereka dengan ditimpakan kepada mereka bencana yang sangat dahsyat di dunia sebelum di akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat yang setelahnya, fa amma tsamudu fa uhliku bit taghiyah wa amma 'ad fa uhliku bi rihin sarsarin 'afiyah. Fa amma tsamud, adapun kaum Tsamud, fa uhliku bit taghiyah, maka mereka dibinasakan dengan at-taghiyah. Apa itu? Wahia as-sayhatul azimatul fadhi'ah. Satu suara pekikan yang sangat keras, ya, dan membuat syok ataupun begitu membuat orang terperanjat dan kaget. Sayhah al-azimah, allati qatta'at qulubahum wa zaqat laha arwahahum arwahahum. Yang petikan tersebut bukan hanya memekikkan telinga mereka sampai disebut qatta'at qulubahum, memutuskan kalbu mereka dan mencabut nyawa-nyawa mereka. Zahaqat laha arwahahum, membuat mereka mati tumbang seketika. Ruh-ruh mereka yaitu tercabut mati seketika. Fa asbahu mauta la yura illa masakinuhum wa juthathuhum. Sehingga jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan, tidak lagi terlihat nampak kecuali tempat-tempat tinggal mereka, wa juthathuhum, dan bangkai-bangkai mereka yang bergeletakan mati semua karena yaitu adanya suara yang memekikkan seketika menimpa mereka yaitu kaum Tsamud. Dan Ibnu Katsir rahimahullah menambahkan selain daripada suara at-taghiyah, ini maknanya dari kata tagha ya tagha taghin, itu yang melampaui batas, yang super ya. Yang dimaksud bukan hanya suara, beliau menyatakan wahiya shayhatul lati askatathum wa zalzalah allati askanathum. Ya, dua macam. Satu adalah suara yang membuat mereka semua terdiam seketika dan tak bergerak, wa zalzalah, dan gempa dahsyat yang membuat mereka yaitu juga semuanya yaitu runtuh dan tidak bersisa, ataupun mereka semua tidak lagi bergerak atau mati seketika. Hakadza qala Qatadah at-Tabi'i as-Shayhah. Ya. Apa yang dinukil dari Qatadah, Ya'mas Sadusi, murid sahabat ya Anas dan yang lain, menyebut Tabi'ah adalah Shayhah, suara. Wallahu ta'ala alam suhab. Ini berapa apa yang disebutkan. Jadi ada suara besar, suara yang sangat-sangat keras, yang memekikkan telinga dan mengguncangkan kondisi saat itu sehingga mereka mati bergelimpangan. Wa amma Tsamud, ada pun kaum, atau wa amma Ad, ada pun kaum Ad, kaumnya Nabi Hud ya. Fa'uhliku birihin sarsarin atiyah, maka mereka dibinasakan dengan angin rih, itu angin ya sarsar ya ai qawiyah syadidatil hubub, yaitu angin yang sangat kencang ya, badai yang sangat kencang, syadidatil hubub lah, kencang dahsyat sekali yaitu terpaan anginnya. Laha sautun ablagu min sautir ra'd al-qasif, dan dia diiringi dengan suara yang begitu keras, yang melebihi daripada suara petir yang menyambar ya dari petir manapun. Jadi hujan badai atau badai dengan suara petir yang menggelegar mengiringinya. Sarsarin atiyah ay atat ala khazaniha ala qaulin kathirin minal mufassirin au atat ala ad. Atiyah itu aslinya yang membangkang, yang duraka, yakni yang dimaksud adalah sebagian menyebutkan ada atat ala ad, dia menyerang kepada kaum Ad ya, menimpa kepada mereka, dan ada yang menyebutkan yaitu tafsiran yang lain. Wa zadat 'alal haddi kama huwa sahih, dan itu melebihi daripada batas ambang normal ya. Atiyah ya mirip seperti at-taghiyah dari sisi bahasa. At-taghiyah tagha itu melebihi batas. Al-atiyah juga kurang lebih maknanya seperti itu. Namun kalau at-taghiyah itu suara shayhah, kalau al-rihin sarsarin atiyah, al-atiyah ini yang sangat kencang, yaitu terpaan anginnya sangat kencang. Kalau at-taghiyah tadi suaranya yang sangat kencang melebihi suara-suara yang pernah ada. At-taghiyah. Kalau ini sarsarin rihin sarsarin atiyah, angin yang sangat kencang yang hembusannya itu melebihi normalnya angin-angin yang pernah ada. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, dia menukil dari beberapa qala Qatadah wa Suddi wa Rabi bin Anas wa Sufyan ats-Tsauri atiyah ay syadidatul hubub, Atiyah yang sangat dahsyat kencang terpaan anginnya. Ya. Dan ada yang menyebutkan yang lain. Ada yang menyebutkan atat alihim hatta nafabat an afidatul. Ada yang menyebut sampai masuk ke hati mereka dan seterusnya. Dan ada yang menambahkan, Ibnu Katsir menyebutkan bilihin sarsarin ay sarsar ay baridah. Bukan hanya kencang, kalau Syasadi menyebutkan kawi ya, kencang, tapi angin tersebut juga sangat dingin. Angin tersebut sangat dingin. Ya, dan hembusannya sangat-sangat kencang dan membinasakan mereka, diiringi dengan demikian pula suara petir yang sangat keras. Dinukil dari Ad-Dhahhak, Atiyah atat alaihim bi ghairi rahmah wala barakah. Ya. Utu itu kan membangkang ya, utuwan kabira. Ada di sini atat alaihim yang membangkang kepada mereka, yang menyerang mereka tanpa kasih sayang, tanpa belas kasih, tanpa ya tak kenal ampun gitulah, menyerang mereka, menghabisi mereka dengan tanpa rahmah. Nah, ini karena mereka, dan itu jaza sebagai balasan atas sikap mereka yang ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah, yang ingkar terhadap Rasul utusan Allah, dan mereka mengingkari terhadap ajaran yang dibawa oleh Rasul tersebut. Yang terakhir juga akan terjadi yaumul qiyamah, dan juga bahkan mengingkari tauhidullah, ajakan Rasul tersebut untuk menyembah, menunggalkan Allah semata. Mereka semua ingkari, dan Allah paling tidak ridha, dan dosa terbesar di sisi Allah adalah asyirk. Sebagaimana Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, ajudan bin Adham, wahai Rasulullah, dosa apa yang terbesar? Anta ja'ala lillahi niddan wa khalaqaka, kau menjadikan tandingan bagi Allah sementara dia yang menciptakanmu. Dan disebutkan pula dalam ayat la yardha li ibadil kufur, Allah tidak ridha kekufuran atas para hambanya. Maka, dan disebut pula inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik adalah dosa yang terbesar. Maka itulah dosa yang nomor satu, yang pertama. Adapun dosa membunuh, meskipun itu dosa besar dan terjadi pada anak Adam, ya, membunuh saudaranya karena cemburu, dan ada hasad, iri, dengki, ya, dan ada yang terkait fitnah harta dan seterusnya, namun tidak ditimpa pada kaumnya suatu kebinasaan yang merata. Adapun ketika terjadi syirik seperti zaman Nabi Nuh alaihissalam, barulah terjadi, yaitu banjir besar yang bukan hanya menimpa 1 RT 2 RT, tapi seluruh manusia. Dan seluruh manusia berikutnya adalah hanya dari keturunan Nabi Nuh dan para pengikutnya yang naik ke atas kapal. Itu akibat asyirku billah. Ya. Dan begitu yang seterusnya disebutkan oleh para ulama radhiyallahu ta'ala, dosa terbesar adalah asyirku billah. Ya, bukan berarti meremehkan dosa-dosa yang lain, az-zina, membunuh dan seterusnya, dan menunjukkan besarnya dosa asyirku billah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, "Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana 'alam astaghfiruka lima la alam." Untuk kita terus berusaha dan menjauhkan diri dan mohon kepada Allah agar dijauhkan dari mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Umur yang disebutkan di ayat yang setelahnya, sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma, masih sifat tentang badai angin kencang yang menimpa kaum 'Ad, kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Angin tersebut yang dingin dan kencang diiringi beledek yang sangat keras, sakharaha alaihim sab'a layalin, Allah kirimkan kepada mereka, Allah tundukkan angin tersebut untuk menghantam mereka selama sab'a layalin, 7 layalin, jamak dari laylah, 7 lail, 7 malam, wa thamaniyata ayyam, dan 8 hari, ya. Jadi angin tersebut selama sepekan lebih, 8 hari 7 malam, terus-terusan, yaitu menimpa mereka. Sab'a layali wa thamaniyata ayyamin husuma ay nahsan wa syarran fadhi'an alaihim, sebagai sesuatu kecelakaan, kesialan, kenaasan, ya, yang syarran fadhi'an, keburukan yang sangat dahsyat menimpa mereka. Husuman itu, ya, satu yang naas mereka menjadi sial dan celaka, ya, tertimpa keburukan yang dahsyat pada maradhum wa ahlakadhum, sehingga angin yang bertubi-tubi dan berturut-turut selama berhari-hari tersebut membinasakan mereka dan memporak-porandakan mereka. Dammaradhum wa ahlakadhum, biiznillah, atas izin Allah angin tersebut menghancurkan segala sesuatu. Fataral qauma fiha sar'a, maka engkau melihat kaum tersebut sar'a ay halka mauta, menjadi mayit-mayit yang binasa, orang-orang yang binasa menjadi mayit-mayit yang berkelimpangan. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, seakan-akan mereka adalah batang-batang kurma yang tapuh, yang telah roboh. Ai ka'annahum judhu'un nakhl, seperti batang-batang pohon kurma. Allati qad qutti'at ru'usuha al-khawiyah as-saqit ba'du 'ala ba'd, yang telah diputus kepalanya, kemudian kosong, bahaya rapuh, berongga di dalamnya, kemudian jatuh menimpa sebagian terhadap yang lainnya. Pohon kurma, ya, kemudian tumbang-tumbang dan tumbang, ya, seperti itu diibaratkan, yaitu bangkai-bangkai mereka, mayat-mayat berkelimpangan, ya, ditimpa bencana dan musibah yang amat dahsyat tersebut. Nasrullah selama lafiyah. Dan Ibnu Katsir menukil qala Ibnu Abbas khawiyah kharibah, ya, khawiyah ajazun nakhl, seperti batang-batang kurma. Khawiyah dinukil dari Ibnu Abbas kharibah, yang rusak, yang rapuh, kharibah. Wa qala ghairuhu baliyah ay ja'alat ar-rih, ya, tadribu bi ahdihim al-ard fa yakhiru maitan ala ummi ra'sihi, ya, ibarat seperti itu pohon yang tumbang karena dihantam angin yang besar, ya, kemudian tumbang dengan kepala, ya, jatuh ke bawah. Fayansyadihu ra'suhu wa tabqa juthatuhu hamidah, sehingga kepalanya pun jatuh, ya, dan tinggal mayat-mayat yang terlentang, ya, hancur. Ka'anna qa'imatun naklah idza kharrat bila aqsan, seperti batang-batang kurma yang tidak lagi memiliki ranting-ranting, ya, dan buahnya habis. Dan angin ini adalah salah satu di antara pasukan-pasukan Allah Subhanahu wa taala, dengannya Allah, ya, memberikan kemaslahatan untuk hamba-hambanya, dan dengannya pula Allah bisa membinasakan suatu sebagian kaum dan menolong sebagian kaum yang lain. Angin yang normal, yang biasa, ya, dengan itu ada ombak di lautan. Tanpa angin tidak akan ada ombak, dan tanpa angin layar-layar kapal tradisional tidak akan terkembang dan tidak akan bisa berlayar. Ada angin ke arah, ada angin laut, angin darat, ada arah ke sana dan ke sana. Dan demikian dengan angin bulang-balik, baling-baling, lingkir, dan demikian pula jemuran selain panas matahari juga. Dan begitu pula angin sepoi-sepoi, ventilasi dalam rumah terasa sejuk, dan beberapa hal maslahat yang lain yang banyak yang tak terhitung, yang Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentang hal tersebut. Dan angin yang kencang, Allah Subhanahu wa taala porak-porandakan sebagian kaum yang Allah kehendaki, dan Allah menolong dengannya sebagian kaum yang lain. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, maka Allah tolong mereka pada perang Al-Ahzab. Pada perang Al-Ahzab, pasukan 10.000 gabungan dari kabilah-kabilah bangsa Arab tidak mengepung Madinah, tertahan oleh parit yang digali oleh kaum muslimin melalui usulan yaitu Salman Al-Farisi, mereka tetap bertahan kaum muslimin di situ, dan mereka ketika malam mereka menginap sebelum melancarkan pertempuran lagi. Dikirimkan oleh Allah angin, porak-porandakan kemah-kemah mereka dan seterusnya, hingga mereka tunggang-langgang dan mereka pergi. Itu diantara angin. Disebutkan di Sahih Muslim, Nabi SAW mengatakan, Nusirtu bis-sabar wa uhlikat adun bid-dabur. Nusirtu bis-sabar wa uhlikat adun bid-dabur. Bisa dilihat di Sahih Muslim. Dicari hadisnya di sana. Aku ditolong dengan angin, dan bangsa Ad dihancurkan juga dengan angin. Namun jenis angin yang berbeda. Ya, maka di sana ada doa diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bertiup angin. Ya Allah, ini as'aluka khairu hadzarih wa khairu ma fiha wa khairu ma ursilat bih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Ya Allah, aku memohon. Allahumma inni as'aluka khaira hadzarih. Ya Allah, aku memohon kebaikan angin ini. Wa khaira ma fiha, dan kebaikan yang ada di dalamnya. Wa khaira ma ursilat bih, dan kebaikan dari dampak atau efek yang ditimbulkan angin setelah angin ini bertiup. Wa a'udzu bika min syarriha, dan aku minta perlindungan kepadamu dari kejahatan angin ini. Wa syarri ma fiha, dan kejelekan yang di bawahnya. Kita tidak tahu angin membawa virus apa atau apa yang di dalamnya. Wa syarra ma ursilat ilaihi, da wa a'udzubika min syarriha syarri ma fiha syarri ma ursilat ilaihi. So, di juga dampak apa yang dibawa oleh angin tersebut. Ini salah satu di antara doa yang disunnahkan diajarkan oleh Nabi SAW ketika angin bertiup. Kemudian fahal tara lahum min baqiyah, ya setelahnya Allah katakan, maka tahukah engkau adakah mereka tersisa? Ai ya, disebutkan wa hadza istifham bi makna annafi al mutaqarrir, inilah pertanyaan dengan makna menafikan, ya, dan memang menunjukkan tidak ada yang tersisa, semuanya mati binasa dengan sebab yaitu ada bencana yang Allah timpakan tersebut di dunia sebelum di akhirat mereka kelak, bagi orang-orang yang kafir dan mengingkari ajaran Nabi yang diutus kepada mereka, termasuk mengingkari keimanan terhadap hari kiamat. Saya bilang ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di yang setelahnya, wa ja'a fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah. Insyaallah kita cukupkan untuk pertemuan kali ini, ya. Kemudian insyaallah kita bisa lanjutkan di pertemuan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.